curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha, 104,2 Yes Radio kebanggaan C Lacap. Oh ala Cilacap, Cilacap barom cici langer baru kacap. Aduh lah, ya wis kayak Kang Yonyo udah cerita mana gak panjenengan kayak ya ceritanya mantan melong, mantan bertondong langsung bayi dijemblek. Anak penjaga rel kereta api sing cerita-cerita nek kayak gue ya disidang gara-garanya penjajal, gara-garanya uli kerja jeremonge skarpet dewek sing akhirnya menyebabkan kecelakaan kereta api nabrak mobil. Aduh lah, sing ditabrak antek mati langsung penjaga rel kereta api ini dipanggil maring pengadilan. Kayak apa tilingi bayo. Oh ala kasus, kasus maning jan-jan. Anak kasus anyar ke jana ngari pengadilan negeri Kabupaten Curanmor. Waduhnya ke sebagai hakim ke siap untuk mengadili, siap untuk segera memberikan hukuman. Wah, siapa besi gak salah. Oke, terdakwa selanjutnya Kaki Dolos, maju Kaki Dolos melebu aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kaki Hakim. Waalaikumsalam. Duh, kowe maning. Oh, Allah, jan-jan. Ujarku dolos-dolos sendiri, kalian kowe maning ya. Masya Allah, bocah kowe jauh bener-bener kowe sidang. Bulan wingi kowe genah dituntut tangannya pengurus musola, Baitul Rahim. Masangannya pengurus musola, Baitul Rahim ngantek protes mari pengadilan. Gara-gara polek kowe. Masa ini anggur sabun ngadepi mangsan udan kayak gendeng-gendeng ngelanggar nangarin musuh lebat urokin milang bola balik dititeni asal pengine udan berarti jana suke-suke gendeng musuh lan sing lorot anak sing ilang telur tambah papat mulanya maning-maning ngarik kue gawe umah arit gawe umah kue dimulai caro gendeng wangan gendengnya borot-borot dewek mangsan udan Amerika banjir-banjir dewek malah lindah-lindah ngelorot di gendeng langgar karena mereka seperti ya, eh, mereka main orang bocor, orang borot umai kan, dengan umai kan deklit, cakar gendeng. Jan-jane ya nyong gemen zamane lagi arep gawe omah ya kepengine ya uli gawe karo deklit ta Hakim. Ora kepengine karo gendeng ora nyong. Nyong kepengine ya karo deklit. Tapi kure maning ya wong ana deklit wis diwaca nang Pak Soekarno gemen zamane sing jabat dadi presiden tahun 49. Eh, kae deklit apa kae deklit presiden untuk deklit itu tuh oh bikinmu dan sembarangan kae. Eh deklit presiden ya. Oh jaman udah deklit gue berarti memeni pari. Gue serasa bujuk-bujuk kue, harus saya kenerang kue, maju kan maju. Kau ngerti apa orang kue dipanggil maring ini kue gak salah apa kue. Oh gue sebagai penjaga rel kereta api telah bekerja tidak sesuai dengan produser. Apa? Produser? Prosedur mbok. Wes ora usah guyu kowe. Nyo hakim ngene-ngene yo kali bener yo. Ya, semoga kowe wis bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Masa mana penjaga rel kereta api bertahun-tahun lamanya ngantek winginane terjadi kecelakaan lalu lintas, ya. Ana mobil ditabrak nang sepur. Siki njaluk tanggung jawab kowe sebagai penjaga rel kereta api. Kayak kedatiannya pingin bengi kayak ya, kedatiannya pingin bengi jam 10. Nah terus nyongon ke priwe. Eh, tetanin nyong, janjane sengertimu, anggar lagi anak sepur arep liwat, kok kudunya ke priwe. Wongon anu palang pintu kereta api ini orang disoge. Anggar bengi ya biasa Pak Hakim. Wongon anu anggar kur modal bendera tok, kur ngibaring-baring bendera tok kan jelas orang pada ngerti, orang peruh. Ya biasa, nyong karo lampu senter, teko uang abing na, uang abing. Singat ini kan berarti arep ana sepur liwat. Dah wingi kedadaran nu kepriwe jalarane, sebab dene kuwi anu kaya ngap. apa kowe jeng-jeng ngantar kecelakaan mobil ditabrak sepur ha? Lah mesinan no supire picek mbok gak ora weruh. Anak santer doang aping nak. Temenan kowe. Kowe wis ngomong aping nak lampu santer kowe. Wis. Temenan. Iya. Walohi. Walohi. Ya kok iku ya berarti kok ora salah. Lah pancen ora salah. Rek banyak gak masalah Pak Hakim. Dadi salah supire ge. Supire kang ana dikeduk maning nguburane. Dia dene dihukum mati yang nasan gape. Ya wis mati jeneng dihukum mati. Ya men kok dikene bukoran. Eh, kamu karo hakim wis sembarangan kowe ya. Kamu karo hakim mati sembarangan kowe. Mulane maning-maning Rika sebagai hakim nek kira-kira pancen terdakwa sing anu urung kena salah eh. Aja asal panggil bae. Ono lagi bungkus tempe nang omah ngrewangin ini purwani kok malah dipanggil digeret sama polisi kok mari pengadilan. Dadi kaya iku carane lho arep pada menjalankan hukum iku ya. Mentah-mentah Soeharto mati apa? Eh, ono hubungan karo Pak Harto kok sembarangan kok balik balik. Iya, iya, iya, balik yo jujur aja, jujur nah. Mak, mamake kandani ngene mak, kandani ngene mak, kandani ngene. Apa ya, Pak? Bapaknya mau terus disidang nari pengadilan. Oh, karena terus disidang terus dari cengengesan gue, ha? Cengengesan gue patut apa? Mau pulang mikir kan bebas, mbok. Aku kuman, gara-gara nyolongi gendeng langgar. Gondantannya umat darah sing porot. Bukannya kok bangga, disidang mana kok bangga. Kena kasus apa mana Rika ya? Kasus apa mana Rika, ha? Oke, sing sabar mak, sabar. Bapaknya mau dituduh dari penyebab kecelakaan lalu lintas. Jadi bingin-bingin kan anak-anak kecelakaan kayak ya, nang ril sepur kayak bingin anak kaya duh. Sing anak mobil tabrak sepur, ngantak bongso mobil mati kabeh. Ya terus? Ya bapaknya disidang, bapaknya diarani jari mau ngulih nyambut kabeh orang beres. Jadi dihukum bilang tahun maning Rika? Nah gue mak, hakimnya ternyata bodoh. Hakimnya nang bapaknya tak lemboni. Mulanya bapaknya dinyatakan orang bersalah. Hakimnya nang bapaknya tak lemboni ya nyong. Lemboni kepriwe. Jadi kan hakimnya takon ya. Lagi pas anak sepur liwat pas mengi-mengi gue bapaknya kepriwe. Ya bapaknya jawab baik. Bapaknya ngomong ngawing nang senter. Maring mobil maring motor. Tapi untungnya mak, untungnya ke hakimnya orang takon. Orang takon apa? Gue pas lagi lampu senter tak uang ngawing nak. Gue murup apa ora? Lalu murup apa ora pak? Hari santri murup, gue jelas mobilnya perut terus dari mandek. Orang bakal kebelandrang, tabrak sepur. Waduh santri bener orang murup, batunya nang bapaknya tak cukut. Ngenyetel radio, ngeriok napayang, nanya pak. Tapi jelasnya hakimnya orang takut. Lagi nang pengadilan mau gue, lagi pas aku ngawing nak. Santri murup apa ora? Jadi ini bapaknya dibebas akan. Hakimnya jangan hakim bodoh pak, yakin. Jadi kayak gue carane ya. Jadi tengane pas pengeluang ngambilnya senter gue anu orang murung senternya ya. Rika kali hakim Rika mbok. Rika kali hakim Rika mbok. Hakim nyong. Hakim nyong. Nyomel sengat jemput ke kong. Gitu rumah nyong. Pantainya orang ngade bahwa kau orang salah. Sekin balik kabar kue. Balik kabar mau ngambil pengadilan kue. Balik kabar kue. Tapi Kim. Tapi balik kabar kue. Balik kabar kue. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.